mereka bagaikan bunga-bunga yang sedang mekar mewangi. Parasnya indah dan anggun, tanpa sopan dan berbudi. Mari bersyukur kepada Ilahi, Ilahi Rabbi yang Maha Suci. Cantik, cantik kota batik, sungguh manis menawan hati. Cantik, cantik darah kota batik, sungguh manis.